Adik-adik, nah kalian duduklah yang manis ya. Kali ini Sanggar Cerita akan menyajikan sebuah cerita lagi untuk kalian. Judulnya Pangeran yang Hilang. Seorang bayi laki-laki putra mahkota yang ketika sedang dimandikan para dayang istana tiba-tiba terhanyut di sungai. Para dayang istana itu berusaha mengejar keranjang sang bayi yang dibawa arus sungai yang sangat deras, tapi mereka tidak berhasil. Bayi mungil itu pun lenyap di bawah air sungai di luar istana. Pangeran, Akhirnya para dayang itu pun menghadap Baginda, dan mereka pun menceritakan tentang hilangnya bayi itu kepada raja dan permaisuri. Mendengar berita itu, betapa marahnya raja dan permaisuri. Akhirnya adik-adik, dayang-dayang itu pun dihukum. Mereka dimasukkan ke dalam penjara. Dan sekarang, bagaimanakah nasib pangeran yang hanyut itu? Oh, ternyata keranjang tersebut ditemukan oleh seorang wanita yang kebetulan saat itu sedang mencuci pakaian di sungai. Ada sebuah keranjang cantik berisi bayi yang mungil. Oh, aku harus mengambil bayi dalam keranjang itu. Kasihan sekali bayi itu. Nah, adik-adik, bayi itu pun akhirnya diambil oleh wanita yang sedang mencuci pakaiannya di sungai itu. Cep-cep sayang, cep-cep ya. Kasihan sekali kau nak. Cep-cep sayang, cep. Jahat sekali orang yang membuangmu. Cep-cep sayang, cep ya, cep. Ibu akan memeliharamu ya nak. Ayo kita pulang. Cep-cep sayang, cep ya, cep sayang, cep. Tidak boleh menangis lagi, ya. Mulai hari ini, kau akan bersama ibu tinggal di rumah ini, ya. Cep sayang, cep ya, cep. Nah, ibu akan merawatmu sampai kau kelak menjadi anak yang sehat dan kuat, ya. Sehingga kau akan menjadi anak yang berguna. Nah, sekarang diamlah. Oh, rupanya kau ingin minum, ya. Ya, sayang, minumlah. Ayo, minumlah air susu ibu ini. Nah, sekarang hati ibu senang sekali melihat kau tidak menangis lagi, sayang. Ah, cantik sekali kau, nak. Adik-adik yang manis, rupanya hari demikian cepatnya berganti. Dan bulan serta tahun pun ikut berganti. Maka bayi mungil itu pun sudah menjadi seorang pemuda yang tampan. Si wanita yang memeliharanya itu menamakannya Tirta Baya, karena ditemukannya di air sungai yang deras dan berbahaya. Tirta Baya adalah anak yang rajin dan baik hati. Ibu memanggilku. Ibu sedang menuju kemari. Dan tampaknya membawa makanan untukku. Tirta Baya, berhentilah menebang pohon. Ini ibu bawakan makanan kesukaanmu. Makanlah, nak. Terima kasih, Bu. Wah, kelihatannya nikmat sekali makanan yang ibu bawakan untukku ini. Aku senang sekali, Bu. Iya, ini kan makanan kegemaranmu, nak. Makanya ibu masakan semua ini untukmu. Iya, Bu. Bagaimana dengan hasil kayu tebanganmu? Apa sudah banyak, nak? Sudah, Bu. Coba, ibu lihat di sana itu. Iya. Aku sengaja menaruh kayu-kayu itu di tempat yang agak jauh, Bu, supaya aman. Oh, kenapa kau taruh di tempat yang jauh, Tirta? Bukankah ditaruh di tempat ini juga aman? Biar sajalah, Bu. Aku khawatir kalau kehujanan kayu itu akan menjadi keropos, Bu. Tirtabaya? Iya, ada apa, Bu? Sebaiknya kayu-kayu itu kau buat menjadi santan saja, nak. Jangan dijual untuk kayu bakar atau untuk kepentingan kita. Kenapa, Bu? Kau sudah bukan anak-anak lagi, Tirta. Kau sudah besar dan sudah dewasa. Sudah saatnya kau mencari keberuntungan dan membawa nasibmu ke negeri yang kelak akan bisa merubah nasibmu menjadi orang yang berhasil. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak bermaksud mengusirmu. Tapi semua ini demi kebaikanmu juga. Bu, kalau aku pergi dari desa ini, lalu siapa yang akan menjaga ibu nanti? Aku tidak tega meninggalkan ibu seorang diri. Aku ingin bersama ibu. Biarlah nasibku terus begini, asalkan aku selalu dekat dengan ibu. Jangan, nak, jangan. Kau harus menjadi seorang anak yang berhasil. Kau tidak boleh menggantungkan nasibmu di desa ini. Kau jangan hanya menjadi seorang penebang kayu, tapi kau harus dapat membuktikan bahwa kau bisa menjadi laki-laki yang tidak tergantung dengan keadaan. Tirta? Iya, Bu. Apakah kau ingin menjadi seorang penebang kayu terus-menerus, nak? Tidak, Bu. Aku juga punya cita-cita seperti orang lain. Nah, untuk itu kau harus mau merubah nasibmu. Iya, Bu. Aku akan mencobanya. Memang sejak lama pun aku juga ingin mengembara dari desa ini. Tapi aku kasihan dengan ibu. Ibu nanti akan kesepian tinggal di desa ini. Ibu senang sekali mendengar kau mempunyai niat untuk mengembara, nak. Ibu akan berdoa untukmu agar kau kelak berhasil dalam pengembaraanmu. Iya, baiklah, Bu. Aku akan membuat sampan secepatnya untuk pengembaraanku nanti. Ya, iya, nak. Mudah-mudahan sampan yang akan kau buat itu akan cepat selesai. Tapi sungguh sayang sekali, Bu. Aku belum pernah melihat wajah ayah. Ayah meninggal sewaktu aku masih dalam susuan ibu. Aku tidak tega meninggalkan ibu seorang diri. Tirtabaya, anakku. Bu, janganlah ibu bersedih. Tirtabaya, walau bagaimanapun juga, ibu harus berterus terang kepadamu, nak. Bu, kenapa ibu berkata demikian? Anakku. Mungkin ayah kandungmu masih hidup, Tirtabaya. Ibu! Ibu, apa maksudnya? Tidak, nak. Tidak. Ibu akan bercerita semuanya kepadamu, nak. Tapi nanti, setelah sampan itu selesai kau buat. Iya, baiklah, Bu. Keesokan harinya, Tirtabaya pun membuat sampan dari kayu-kayu yang ditebanginya. Setelah beberapa hari lamanya, maka sampan itu pun selesai dibuat. Tirtabaya merasa senang, juga ibunya. Ibu, lihatlah, Bu, sampan buatanku ini. Cukup bagus, bukan? Iya, iya, Tirtabaya. Indah sekali. Aduh, dan nampaknya cukup baik untuk kau pergi berlayar, nak. Iya. Tapi kau harus hati-hati, Tirtabaya. Iya, Bu. Aku akan mematuhi nasihatmu. Iya. Apakah kau akan pergi sekarang juga, nak? Baiklah, Bu. Lebih cepat, lebih baik. Iya. Kalau begitu, secepatnya lah kau berangkat, nak. Tapi sebelumnya, ibu akan bercerita dulu kepadamu. Beberapa hari yang lalu, ibu pernah bilang padamu bahwa ayahmu mungkin sekarang masih hidup. Ya, kalau ayahmu itu memang masih hidup, ibu doakan. Mudah-mudahan kau kelak akan bertemu dengannya. Tapi, kenapa dulu ibu bilang bahwa ayah sudah meninggal ketika aku masih disusui ibu? Tirtabaya anakku, maafkan ibu nak. Selama ini, ibu memang sengaja tidak memberitahukan siapa kau sebenarnya. Ibu sayang sekali padamu, nak. Ibu, siapakah aku ini sebenarnya, Bu? Tirtabaya. Tirtabaya, sebenarnya ibu tidak tega bercerita padamu tentang siapa kau sesungguhnya. Tapi kau harus tahu bahwa kau masih mempunyai ayah dan ibu kandung, nak. Ibu, apa maksudmu, Bu? Tidak, Bu. Tidak. Tirtabaya, anakku. Aku menemukanmu ketika kau masih bayi dan terhanyut di sungai ini, nak. Ida, Ida, kau adalah ibuku satu-satunya. Dan dikaulah yang melahirkan serta membesarkan aku, Bu. Tidak, anakku. Tidak. Ibu yakin bahwa kau adalah putra seorang bangsawan. Karena keranjang bayi yang kutemukan di sungai ini beberapa tahun yang lalu bukanlah keranjang biasa. Keranjang itu sangat indah. Dan hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Ibu, kenapa selama ini ibu tidak pernah bercerita kepada saya? Kenapa, Bu? Anakku, pergilah kau. Mudah-mudahan saja kelak kau akan menjumpai kedua orang tua kandungmu itu, nak. Baiklah, Bu. Doakan aku, Bu. Kelak, aku akan kembali ke desa ini lagi. Selamat tinggal, Bu. Selamat jalan, anakku. Hati-hatilah, anakku. Semoga kau berhasil, nak. Iya, Bu. Selamat tinggal semua. Kelak aku akan kembali lagi. Rupanya sudah cukup jauh aku meninggalkan desaku. Dan sungai ini panjang sekali. Tapi biar bagaimanapun juga, aku akan terus mendayung sampan ini sampai ketemu sebuah tempat atau sebuah kota. Ya, mudah-mudahan di tempat yang akan aku tuju nanti, aku akan menemukan apa yang aku inginkan. Ya. Ibu, doakanlah aku. Thank you. Adik-adik, setelah sampan yang dinaiki Tirtabaya berjalan cukup lama, maka tibalah Tirtabaya di sebuah tempat yang ada di dalam sebuah kerajaan. Tirtabaya pun menaruh sampannya di tepi sungai. Dan setelah itu, dia berjalan memasuki tempat atau kota yang ada di kerajaan itu. Oh, indah sekali tempat ini. Tapi kenapa kota ini begitu sepi? Ah, lebih baik aku berjalan terus saja. Para prajurit berkuda, tampaknya mereka tergesa-gesa sekali menunggang kuda-kuda itu ke arah jalan berbatuan di depan sana. Iya, lebih baik kuteruskan saja perjalananku mencari tempat yang ada penduduknya. Sudah tiba di sebuah kota yang cukup ramai. Tapi di tempat ini kulihat banyak pengemis. Sungguh malang nasib orang itu. Nah, aku melihat seorang wanita setengah tua sedang duduk di ujung jalan dan tampaknya pakaiannya compang-camping. Mungkin wanita itu juga seorang pengemis. Ya, akan kucoba mendekatinya. Kasihan wanita pengemis ini. Tuan, berilah saya sedikit uang. Saya lapar sekali. Sejak kemarin saya belum makan. Kasihanilah saya, Tuan. Bu, terimalah uang ini. Saya tidak mempunyai banyak uang. Mudah-mudahan uang ini cukup untuk membeli sedikit makanan untuk mengisi perut ibu. Terima kasih, Tuan. Semoga Tuan mendapat balasan yang setimpal dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih, Tuan. Iya, sama-sama, Bu. Ibu, ini kota apa namanya? Ini namanya Kota Kembang Sepatu, Tuan. Iya. Kota ini adalah ibu kotanya kerajaan kami. Dulu negeri ini aman dan makmur. Tapi setelah Baginda Raja dan Permaisuri wafat, maka kerajaan ini menjadi terbengkalai. Karena negeri ini diperintah oleh raja yang silih berganti dan bukan dari keturunan raja kami. Mereka cuma orang-orang istana saja, Tuan. Apakah Baginda Raja dan Permaisuri tidak mempunyai anak? Baginda mempunyai anak, yaitu seorang laki-laki. Tapi putra mahkota itu hilang, terhanyut di sungai ketika saya dan para dayang istana lainnya memandikannya bayi itu di sungai, Tuan. Putra mahkota yang masih bayi itu hanyut di sungai? Betul, Tuan. Sayalah yang bersalah. Dulu saya adalah dayang istana, dan karena kelalaian saya, maka bayi yang sedang saya mandikan itu terhanyut di sungai bersama keranjangnya. Saya menyesal sekali. Walaupun kami telah mendapat hukuman, dimasukkan ke dalam penjara oleh Baginda. Sungguh malang sekali. Negeri ini akan kembali aman dan sejahtera kalau saja pangeran yang hilang itu kembali dan mengambil mahkota raja yang disimpan Baginda di dalam gua yang terkunci rapat. Mahkota kerajaan tersimpan di dalam gua yang terkunci? Betul, Tuan. Para pembesar kerajaan sampai sekarang masih menantikan datangnya sang pangeran untuk mengambil mahkota raja itu. Dan hanya pangeranlah yang bisa membuka gua itu serta mengambil mahkota kerajaan. Sudah banyak para pemuda yang mencoba membuka gua itu, tapi tak seorang pun yang berhasil, Tuan. Baiklah, Dayang. saya akan mencoba ikut sayembara itu. Siapa namamu anak muda? Dan dari mana asalmu? Nama saya Tirtabaya. Saya berasal dari desa di tepi sungai. Baik. Sekarang bukalah pintu gua itu. Terima kasih. Akan saya coba membuka pintu gua itu. Wahai rakyat kerajaan Kembang Sepatu, hari ini kita semua bergembira karena putra mahkota kerajaan yang hilang telah kembali. Dan Pangeran Tirtabaya inilah orangnya yang hari ini juga akan menjadi raja di kerajaan ini. Nah, mari Pangeran. Kereta kuda sudah siap membawa tuanku ke istana. Terima kasih, prajurit. Hidup Pangeran Tirtabaya! Selamat berpisah!